Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang telah kita sampaikan di awal, insyaallah lanjutan kajian kita pada siang hari ini ataupun sesi yang kedua sebentar lagi akan segera kita mulai. Kami harapkan kepada seluruh hadirin kaum muslimin wal muslimat untuk dapat kembali mempersiapkan diri, terkhusus para ikhwah yang masih berada di luar, diharapkan untuk bisa kembali masuk ke dalam masjid mempersiapkan diri. Karena insyaallah ta'ala lanjutan kajian kita yang mengambil tema kedepankan sikap hikmah di dalam dakwah bersama beliau Ustaz Abu Najam Khatib Muwahid Hafizullah ta'ala akan segera kita mulai. Dan beliau Ustaz Khatib adalah pengasuh dari Ma'had An-Nur Al-Atsari Banjarsari Ciamis. Dan insyaallah kegiatan ini ataupun sesi yang kedua ini untuk pemaparan materi insyaallah akan dilangsungkan kurang lebih 1 jam. Dan selanjutnya ataupun setengah jam berikutnya akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Dan dipersilakan kepada antum para hadirin yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada beliau Al-Ustaz Khatib Hafizullah Ta'ala, kami persilakan untuk bisa menuliskan di sari kertas. Dan tafadhol bisa langsung diberikan ke meja pembicara. Dan ada sebuah informasi, insyaallah ta'ala pada hari Ahad besok tanggal 4 Rajab 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Mei 2014, insyaallah masih di masjid ini akan kita undang beliau Ustaz Muhammad Afifuddin Asidawi Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah pengasuh dari Ma'had Al-Bayyinah Gresik Jawa Timur. Dan insyaallah akan dibahas sebuah tema pembahasan yaitu peran ma'had ataupun pondok pesantren dalam mencetak generasi yang kokoh di dalam bermanhaj. Dan insyaallah kegiatan tersebut akan kita mulai kurang lebih pukul 9.30 pagi. Seperti biasa akan dilangsungkan sampai dengan saatnya menjelang waktu sholat asar. Dan kegiatan tersebut terbuka untuk umum, pria ataupun wanita. Dan untuk tempat kajian umahat terletak di ruangan sebelah utara masjid ini. Sekali lagi kami informasikan insyaallah pada hari Ahad besok tanggal 4 Rajab 1435 Hijriah insyaallah akan kita hadirkan beliau Ustaz Muhammad Afifuddin Asidawi Hafizullah Ta'ala, dan beliau akan membahas sebuah tema peran ma'had dalam mencetak generasi yang kokoh di dalam bermanhaj. Dan insyaallah kegiatan tersebut akan kita mulai pada pukul 9.30 sampai dengan selesai. Terbuka untuk umum, pria dan wanita. Sekali lagi, kami harapkan kepada seluruh hadirin yang belum mempersiapkan diri untuk bisa dengan segera mempersiapkan diri. Dan kami himbau ataupun kami ingatkan, nanti saat seluruh rangkaian acara berakhir, untuk bisa kembali mengecek barang bawaannya, jangan sampai tertinggal. Dan ada sebuah titipan informasi dari panitia, bagi para hadirin yang ingin menginap, insyaallah kami memberikan fasilitas menginap, nanti bisa menghubungi panitia. Dan insyaallah untuk teknisnya, nanti bisa menghubungi Ana, dan kami harapkan kami akan mencatat nomor identitas antum sekalian. Sekali lagi, bagi para peserta yang ingin menginap, insyaallah kami persilahkan, dan teknisnya bisa menghubungi Ana, dan nanti untuk yang menginap insyaallah akan kami catat nama dan juga identitas KTP ataupun yang lainnya. Bagi antum sekalian yang melakukan jual beli, dimohon pada saat kajian berlangsung untuk kegiatan tersebut bisa dihentikan sementara waktu. Dan kami himbau juga bagi seluruh tamu undangan untuk kegiatan musyawarah seluruh pengurus dan juga pengampu pendidikan yang diagendakan insyaallah pada saat bada asar nanti, dimohon untuk bisa berkumpul di ruang sebelah utara masjid. Kami ulangi, kepada seluruh tamu undangan terkait pengurus dakwah dan juga pengampu pendidikan yang sudah kami berikan surat undangan, diharapkan nanti bada asar bisa berkumpul di ruangan sebelah utara masjid. Sekian beberapa informasi yang bisa kami sampaikan atas seluruh partisipasi kerjasama yang antum berikan para hadirin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan, dan kepada beliau Ustaz Khatib Hafizullah Ta'ala kami persilahkan. Dimohon untuk posisi duduknya, yang terutama yang sebelah kanan dan kiri, untuk bisa lebih mendekat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tabikhani fid din wal akhwatu fillah, akramanillahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang tema dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala yang sangat membutuhkan hikmah di dalam menjalaninya. Telah kita jelaskan bahwasanya tanggung jawab dakwah ini bukan terbatas kepada satu atau dua dan tiga orang, tetapi bagi siapapun yang Allah Tabaraka Ta'ala berikan kepadanya ilmu tentang sesuatu min masailiddin, salah satu dari urusan atau perkara agama, maka boleh, bisa dan bahkan sangat dianjurkan untuk menyampaikan faedah tersebut kepada saudaranya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan di dalam sabdanya, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Di mana kita tahu bahwasanya dakwah merupakan amalan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan tentang keutamaan dakwah seperti yang disebutkan kepada putra pamannya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana ajar atau pahala yang Allah akan berikan kepada mereka yang qaim al-hadi dakwah dengan sebab dirinya apabila ada yang kembali kepada Allah, jalan Allah Tabaraka Ta'ala, maka sungguh itu adalah merupakan kebaikan yang lebih bagus daripada harta yang dibanggakan. Humrun nu'um. Namun dalam hal ini para ulama ingatkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, walakin la yajuzu an tad'uwa bila ilmin abada. Tetapi kalian tidak boleh berdakwah atau menyeru manusia tanpa dengan ilmu sama sekali. Li'anna dzalika fihi khatarun. Karena demikian itu adalah bahaya dakwah tanpa dengan ilmu, akan menimbulkan mafasid, kerusakan. Sebagaimana mungkin yang kita lihat dan kita saksikan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sekedar semangat berdakwah, semangat mengajak manusia, tapi ketika tidak dengan bimbingan ilmu atau ilmu yang benar, maka yang terjadi adalah tertumpahnya darah kaum muslimin, yang seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum khawarij, kaum teroris. Mereka menganggap berdakwah dan menganggap lagi sebagainya berjihad, padahal kerusakan yang disebabkan oleh haula'il qaum amatlah sangat besar. Sampai disebutkan oleh para ulama bahwa mereka itu dari zaman ke zaman memiliki kebiasaan qatalu ahlal iman wa taraku ahlal awthan, membunuh, menumpahkan darah orang-orang yang beriman dan membiarkan para penyembah berhala. Sehingga sangat pantas untuk disekap para tokoh-tokohnya seperti yang ada di Nusa Kambangan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena berdakwah tanpa dengan ilmu amat sangat membahayakan. Khatarun 'alaika anta, bahaya bagi dirimu, wa khatarun 'ala ghairika, dan juga bahaya bagi orang lain. Amma khatarun 'alaika falianna Allah harrama 'alaika an taqula 'ala Allahi ma la ta'lam. Adapun sisi bahaya bagi dirimu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada anda untuk berbicara tentang Allah tanpa dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah tabaraka taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33, faqala qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Jika Allah Subhanahu wa taala katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk berbuat keji yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan telah mengharamkan perbuatan dosa dan aniaya terhadap manusia dengan tidak benar, dan telah mengharamkan kalian untuk berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tuntunannya. Dan juga yang menjadi syahid dari ayat ini, wa antakulu Allahi ma la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhanku telah melarang terhadapmu untuk berbicara tentang Allah tanpa dengan ilmu. Sebagaimana firman yang lain dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya. Maksudnya kata Syekh, aila tattabi ma laisa laka bi ilmun, jangan sampai engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kenapa demikian? Fa innaka mas'ulun an dzalika, karena semuanya engkau akan diminta pertanggungjawaban tentang itu semua. Sebagaimana firman Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Sesungguhnya adapun pendengaran dan penglihatan, wal fu'ada dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban tentangnya. Maka kata Syekh, wala buddha, ya, an tad'uwa bi'ilmin, ya, maka wajib bagi anda untuk menyeru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Mengajari putra-putri kita dengan bimbingan ilmu. Kita ajarkan ayat-ayat Allah. Kita ajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan kita pun mengajari kepada mereka bagaimana cara, ya, melaksanakan dan mempraktekkan semua tuntunan Allah dan Rasul itu dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih bagi kedua orang tua, amatlah sangat besar tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak dan istrinya. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada mereka, al-aba wal ummahat, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah khawatir, takut orang-orang yang akan meninggalkan di belakang mereka, ya, apabila meninggalkan di belakang mereka generasi ataupun anak-anak yang lemah kesejahteraannya. Dalam ayat ini Allah mengkhitab secara khusus kepada orang tua, hendaklah mereka memiliki rasa khawatir, rasa takut akan meninggalkan anak dan keturunannya, keluarganya dalam keadaan lemah dalam kesejahteraan yang mereka butuhkan. Diperintahkan untuk merasa khawatir apabila sang anak atau keluarga, jika kita tinggalkan mereka susah dalam menjalani hidup ini. Ini pun sekaligus sebagai isyarat bahwasanya kita harus bekerja keras, berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan duniawi untuk keluarga dan anak masing-masing. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada orang tua agar khawatir kepada mereka bila meninggalkan anak dalam keadaan kurang sejahtera, keturunan dalam keadaan kurang sejahtera, tentunya kita harus lebih khawatir sebagai orang tua terhadap anak-anak dan keluarganya dengan sentuhan dan siksa serta adab Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul jaza, hari akhirat nanti. Maka Allah tabaraka ta'ala berpesan di dalam firman-Nya tadi, hal yataqullah, daklah kalian bertakwa atau mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berkata-kata benar. Ini pun merupakan tanggung jawab dakwah terhadap orang yang lebih dekat kepada kita. Siapa yang ingin anaknya celaka, sengsara, binasa, apakah di dunia ataupun di akhirat nanti? Tentunya semua orang tua menginginkan anak-anaknya benar-benar mereka menjadi anak-anak yang solihin, ya. Anak-anak yang solihat, menjadi penerus yang baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain secara khusus mengingatkan kepada orang tua, ku angfusakum ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jalan yang harus ditempuh kecuali dengan mengajarkan ilmu kepada mereka, mendakwahkan ilmu kepada mereka, atau membawa mereka ke tempat-tempat ilmu. Bagaimana katakan oleh para ulama, ay'allimuhum wa'adibuhum, dan ajarkanlah ilmu kepada mereka, kemudian didiklah mereka di atas ilmu sebagai tanggung jawab dakwah kepada orang yang lebih dekat sebelum kita melihat kepada yang jauh dan mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh ya, ketakwaan dan kesolehan orang tua adalah merupakan sebab terjaga dan akan dijaganya anak dan keturunan mereka. Bahkan ya, harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang akan diwariskan kepada mereka mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, untuk sampainya dan terjaganya harta tersebut kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Mereka menjelaskan dua anak yatim yang ada di kota. Allah Ta'ala berfirman, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzullahuma wa kana abuhuma salihah. Fa'arada rabbuka ayyabluka asyuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min. Allah menerangkan dalam ayat ini bahwasanya ya, amal jidar, adapun tembok ya, dinding tembok, amal jidar rupakan ligulameni, nyatalah milik kedua anak yatim. Ligulameni yatimain, yang ketiga itu ada di kota, fil Madinah. Kata Allah, wa kana tahtahu kanzullahuma, dan di bawah tembok ini, dinding ini, ada harta, apa, kekayaan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Kanzullahuma, perbendaharaan, pusaka yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang baik, orang tuanya yang saleh. Sebagaimana Allah katakan, wa kana abuhuma shaliha, dan nyatalah kedua orang tuanya adalah orang yang soleh, orang yang baik. Sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hufidha, ya, dua anak yatim ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan harta pusakanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena kesolehan, karena ketakwaan, kebaikan kedua orang tua tersebut. Allah Ta'ala najak dalam ayat ini, naam, kepada al-aba ataupun ummahat, kepada seluruh orang tua, agar mereka senantiasa berbuat baik, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga harta tersebut sampailah kepada sang anak ketika mereka membutuhkan. Di saat-saat dewasa anak perlu untuk ini, untuk itu, Allah tabaraka ta'ala sampaikan itu sebagai rahmat dari Allah tabaraka ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka tarbiyah dan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala ya, amat sangat membutuhkan ketakwaan, membutuhkan ilmu, karena dakwah tanpa dengan ilmu itu adalah merupakan perkara yang berbahaya, bahaya bagi dirinya dan juga bahaya bagi orang lain. Maka kata Syekh tadi, la tattabi ma laisa laka bi ilmun, jangan sampai engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, karena semuanya kita akan diminta pertanggungjawaban. Selain daripada itu, selain daripada ilmu yang kita butuhkan di dalam menjalani dakwah, labudda aydan min an yakunal insanu hakiman fi dakwatihi, maka haruslah seseorang itu bersikap bijak di dalam dakwahnya. Yunazzilul asya fi manaziliha, menempatkan segala perkara pada tempatnya. Wa yadu'aha fi mawadhi'iha, dan meletakkannya juga pada tempat-tempatnya. Fayad'ul insan al-muqbil ilallahi azza wa jalla bima yunasibuh. Maka ketika berdakwah, hendaklah menyeru, mengajak seseorang ya, al-muqbil ilallah, kepada orang yang sedang menuju kepada Allah tabaraka ta'ala, dengan perkara atau dengan sesuatu yang pantas baginya. Wayadul insan al-mu'rid bima yunasib, dan juga menyeru, mengajak manusia yang berpaling atau yang menentang terhadap dakwah dengan perkara yang layak dan pantas baginya. Demikian pula wayadul insan al-jahil bima yunasib, seseorang berdakwah menyeru manusia yang jahil, yang bodoh, bima yunasibu, dengan sesuatu yang pantas, layak untuk diajarkan dan disampaikan kepadanya. Maka kullu unasin lahum da'watun khasah, semua manusia memiliki dakwah atau cara dakwah yang khusus. Hasba mayaliku bihalihim, sesuai dengan kondisi yang pantas bagi mereka atau keadaan mereka. Wa dalilu hadza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil akan hal ini yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan, ketika mengutus sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal ilal Yaman, ke negeri Yaman, qala lahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepadanya. Innaka ta'ti qauman ahla kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlu kitab. Maka fa'alamahu bihalihim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari terhadap keadaan mereka. Kenapa demikian? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari tentang kondisi mad'u. Min ajli an yasta'idda lahum, agar sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu dalam posisi siap ya untuk berdakwah kepada mereka. An yasta'idda lahum wa an yunazilahum manzilatahum, dan supaya bisa memposisikan mereka sebagaimana kedudukannya. Li'annahum idza kanu ahla kitab, karena sesungguhnya apabila mereka termasuk dari ahlul kitab, orang-orang yang memiliki background keilmuan, latar belakang pendidikan misalnya. Sahra indahum minal jadal. Ya, biasanya kalau orang-orang yang memiliki ilmu atau pengetahuan sebelumnya, maka biasanya mereka memiliki kemampuan untuk jadal, berdebat, untuk adu argumen, ngadu dalil. Sora indahum minal jadal, bima indahum, dengan apa yang mereka miliki minal ilmi, dari pengetahuan, ma laisa indahum, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maka ketika kita berdakwah, tentunya kita akan menjumpai, mendapati berbagai macam kalangan, berbagai macam tingkatan manusia dalam pengetahuan dan keilmuan serta pendidikan. Maka tadi dari awal, amat sangat membutuhkan ilmu untuk dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika kita masuk ke perkotaan, ke desa, ke kota, ke kampung, ke gunung, disambutlah dakwah ini oleh orang-orang yang masya Allah, pada dasarnya mereka baik, namun dakwah belum sampai, namun hujjah belum tegak. Ketika hujjah itu telah tegak dalam keadaan sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin, sudah pandai mungkin berbahasa Arab, sudah pandai ya, sudah pintar atau tahu kaidah-kaidah bahasa Arab, bahkan sudah tahu berbagai macam ilmu-ilmu usul, sehingga membutuhkan du'at yang bisa meluruskan apabila ada kesalahan-kesalahan, kemudian mengajari mereka yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan a'immatus salaf. Mungkin kalangan asatidah di mana saja atau kalangan para kiai ya, wajar kalau tidak langsung taslim, karena memang syubhat-syubhat atau ya pengetahuan yang sebelumnya yang mereka dapati baru seperti itu, sehingga ketika mulai sampai hujjah dan bayan dari dakwah yang hak ini, mereka juga membutuhkan man yu'allimuhum umura dinihim, yang mengajari tentang urusan agama mereka. Karena khawatir salah, karena khawatir menyampaikan yang salah. Taib. Maka ahlu sunnah wal jamaah harus senantiasa semangat dalam talabul ilmi. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya bagaimana mencari terhadap ilmu, maka beliau jawab, mencari ilmu itu gambarnya seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Bagaimana kalau ibu kehilangan anaknya? Apakah santai? Nah, tentunya dia akan bersusah payah mencari kesana kemari untuk mendapatkan anak yang merupakan buah hatinya. Fathalibul ilmi, ya, harus lebih dari itu. Dalam tahsilul ilmi, mencari ilmu syar'i yang jelas kita ketahui bahwasanya dengan inilah, dengan ilmu tersebutlah manusia akan meraih kebaikan-kebaikan dunia dan ukhrawi nanti. Baik. Ikhwan fil din kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada Mu'ad bin Jabal tentang kondisi mad'u agar lebih siap ketika berdakwah kepada mereka dan bisa menundukkan posisi mereka sebagaimana tempatnya. Fal musyrikun, ada pun orang-orang musyrik, juhal, mereka bodoh, beda dengan ahlu kitab. Dulal, bodoh, sesat, lakin ahlul kitab indahum ilmun, tetapi ahlu kitab mereka memiliki ilmu. Yahtajuna ilasti dadin taman, sehingga membutuhkan kepada persiapan yang sempurna ketika menyeru dan mengajak kepada mereka. Wa aidan, demikian pula yujabahu nabi mayaliku bihim, mereka diserang dengan perkara yang pantas untuk dilancarkan serangan tersebut kepada mereka, ya, tentunya dengan perang hujjah. Li'annahum yarawna anfusahum ahla kitab, karena semuanya mereka melihat diri-diri mereka sebagai ahlu kitab, ahlu ilmin. Fayahtajul amru ila an yura'u fi kaifiyati dakwah, maka membutuhkanlah perkaranya untuk memperhatikan bagaimana tentang tata cara atau kaifiyah dakwah. Walihada qala lahu, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahla kitab, sesungguhnya engkau akan datang kepada ahlu kitab. Wal nadrib mathalan, kita berikan contoh misalnya, kata Syekh Waqian, yang terjadi yaitu law anna rajulan jahilan takallam wa yusalli, apabila seseorang bodoh, ya, apabila seorang laki-laki jahil, dia berbicara, ngobrol dalam keadaan dia sedang sholat. Ya sabu annal kalam layadur, layadur, dia menduga bahwasanya berbicara ketika sedang sholat itu tidak berbahaya, tidak merusak dan tidak membatalkan sholatnya. Hal ini bisa jadi, ya, karena jahil, karena bodoh, dia sholat bersama kaum muslimin, karena tidak tahu bahwasanya berbicara itu membatalkan sholat. Bahkan hal ini apa yang disebutkan oleh Syekh, kita menyaksikannya ketika para mu'alaf mungkin berkunjung ke ma'had, ya, ikut sholat bareng baris. Nah, takbir ikut takbir, ya, ruku ikut ruku, sujud ikut sama-sama untuk bersujud. Bangun dari sujud, Allahu Akbar, sebagian lama sujudnya, akhirnya di sama kaki temannya, eh, menyat menyat, sini sus, tangi tangi, lah bahasa kampung laut. Yang lainnya sudah bangun, ngobrol ketika sholat, ya wajar. Menyat menyat kang kang, wes tangi, sini singlane liane, obi hadal mana. Kalau seandainya, ya, nah, orang yang jahil seperti ini ma'dzur. Maka ikhwan fil din kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa hadza la nuwabikhu. Kalau kita jumpai orang yang seperti ini, mad'u yang seperti ini, tidak kita langsung cela, cerca, kita salahkan. La nuwabihu wa la nanharu, dan kita tidak menghardiknya. Wa la nusyaddidu, dan kita tidak bersikap keras kepadanya. Jahil, bodoh, atau mungkin baru masuk Islam. Bal naqulu lahu, tetapi kita katakan kepadanya, idza faraga min salatihi, apabila dia telah selesai daripada salatnya, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, Sesungguhnya adapun ibadah salat ini tidak boleh padanya sedikit pun dari ucapan-ucapan atau perkataan manusia, obrolan manusia. Innama hiya tasbih. Sesungguhnya ibadah salat itu hanyalah tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Sampaikan kepadanya dengan baik. Kenapa? Ya maklum. Tidak boleh ketika menjumpai yang seperti di medan dakwah langsung kita sikat, kita habisi, kita cerca, kabur. Nah, yasiru wala tu'sir. Bermudah-mudahlah dan jangan memberat-beratkan kepada manusia. Ini termasuk di antara kaifiah dakwah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin law alimna, tetapi apabila kita tahu anna syakhsan, bahwasanya seseorang itu ya'lamu, dia tahu annal kalama fi salati haram, bahwasanya berbicara ketika salat itu adalah haram, wa yubtiluha dan membatalkan ibadah salat, lakinnahu insan mustahdir, tetapi dia sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu, la yubali wal iyadzubillah, tidak peduli dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya takallam, dia berbicara, wala yubali, tidak peduli dia salat atau tidak salat. Maka orang yang seperti ini, fahadza nukhatibuhu bima yaliku bih. Maka orang ini kita ajak ya, bicara dengan perkataan yang layak dan pantas baginya. Wa nunah wa nusyaddidu alaih. Bahkan kita bersikap tegas kepadanya. Wa nanharuhu. Bahkan kita boleh ya, dengan tegas menghardiknya. Falikulli maqamin maqal. Dan untuk setiap makom ada perkataan yang pantas untuk disampaikan. Dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar membutuhkan ilmu dan betul-betul membutuhkan hikmah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya, udu' ila sabilur rabbika bil hikmah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Tadi telah disebutkan bahwasanya al-hikmatu an tad'a al-asya fi mawadhi'iha. Engkau meletakkan segala perkara pada tempatnya. Wa tunazzilun nas bi manazilha, dan juga engkau memposisikan manusia pada manzilahnya, kedudukannya. La nukhatibun nas bi khitabin wahid. Tentunya kita tidak berbicara kepada manusia dengan satu ya gaya, satu cara. Wala tad'uhum bi kaifiyatin wahidah, dan juga kita tidak menyeru mereka dengan satu kaifiyah, satu cara. Bal ij'al likulli insanin ma yaliku bihi, tetapi jadikanlah untuk setiap orang cara yang pantas baginya. Fala budda an yakuna al insan ala ilmin bihalin man yad'uhu, maka manusia mesti katanya ada di atas ilmu terhadap kondisi keadaan orang yang dia seru. Li'annal mad'u lahu halat. Karena mad'u, umat yang kita ajak, yang kita seru untuk kembali kepada Allah, ada tiga keadaan. Yang pertama, ima'an yakuna jahilan. Apakah dia sebagai orang yang jahil? Ataukah au mu'anidan mustakbiran? Atau sebagai orang yang ya membangkang lagi sombong? Au yakuna qabilan lil haq, atau nam orang tersebut sebagai orang yang menerima atau mau menerima terhadap al-haq, kebenaran. Walakinnahu qad khufiya alaihi, tetapi telah samar baginya mana kebenaran. Qad khufiya alaihi mujtahidan muta'awilan, dia berijtihad atau terjatuh kepada ta'wil, sehingga kita diperintahkan untuk menyeru dan mengajak kepadanya dengan penuh hikmah. Falikulli insanin ma yalik, maka untuk setiap orang hendaklah kita menyeru mereka sesuai dengan yang pantas bagi masing-masing dari mereka. Tsumma dzakara al-mu'allif, kemudian mu'allif menyebutkan di dalam ayat di atas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah kepada jalan Rabb dengan hikmah dan mauidhah yang bagus, nasihat yang bagus, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Wa sabilullah, adapun yang dimaksud dengan sabilullah adalah dinuhu wa syari'atuhu, agamanya dan syariatnya. Allati syara'allahu ta'ala li ibadihi, yang telah Allah syariatkan terhadap hambanya. Wa adhafaha ila nafsihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala sandarkan kalimat sabil kepada dirinya. Li sababaini, dikarenakan dua sebab. As-sababul awal, adapun sebab yang pertama, annahu huwal ladzi wada'aha azza wa jalla lil ibad wa dallahum 'alayha, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan syariat tersebut kepada hamba-hambanya dan telah menunjukkan kepada mereka. Wa tsani, dan yang kedua, annaha mausulatun ilahi, dan jalan Allah itu adalah yang akan mengantarkan mereka kepadanya. Agama Allah dan syariat Allah itu adalah yang akan mengantarkan manusia kepada kemenangan dan kebahagiaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala syai'a yusilu ilallah illa sabilullah, maka tidak ada sesuatu yang akan mengantarkan kepada Allah kecuali jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allati syar'aha li ibadihi ala al-sinati rusulihi salawatullah wa salamu alaihi. Tidak ada jalan yang akan mengantarkan kepada Allah kecuali jalan Allah yang telah Allah syariatkan kepada hambanya melalui lisan-lisan Rasulnya salawatullah alaihi wasalam. Adapun waqalu al-hikmah atau bil-hikmah wal-mu'idah, al-hikmah qalal ulama innaha minal ihkam, diambil dari al-ihkam yang maknanya al-itqan. Wa itqanu syai', ya, mengokohkan sebuah perkara adalah an yab'ahu al-insan fi mawdihi, meletakkannya manusia pada tempatnya. Fahiya wad'ul asya fi mawadhi'iha, meletakkan segala perkara pada tempatnya. Adapun mau'idhah, wa amal mau'idhah fahiya at-tadhkir, peringatan, nasihat, al-makrun yang disertai dibarengi dengan targhib dan tarhib, anjuran serta peringatan-peringatan. Maka faidha kana al-insan ma'ahu syai'un minal i'rad, apabila seseorang ada padanya sedikit dari sikap pembangkangannya, menentang atau membangkang, fa innahu yu'ad wa yunsah, maka orang tersebut hendaklah dinasihati. Ya. Diberikan mau'idhah, diberikan wejangan dan diberikan nasihat. Fa in lam yufid, apabila tidak bermanfaat, dzalika fa in lam yufid fihi dzalika, apabila tidak bermanfaat nasihat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, wajadilhum billati hi ahsan, maka debatlah mereka dengan cara yang baik. Jadi idza kana al-insan indahu syai'un minal mujadalah, apabila orang yang kita dakwah itu memiliki sesuatu dari sikap pembangkangan, penentangan, mendebat, maka fayujada, boleh dibantah. Maka bantahlah, debatlah. Tetapi mujadalah yang bagaimana? Al-mujadalah billatihi ahsan, mujadalah dengan cara yang lebih baik. Min haithul musyafahah, ya, dari sisi apa? Tutur kata atau ucapan yang disampaikan, perkataan yang kita lontarkan. Jangan tergesa-gesa, apalagi sampai menyakiti hati sang mad'u. Dakwah itu adalah kita mengkhitab kulub, ya, hati manusia yang berwarna-warni, yang bermacam-macam keadaan dan kondisinya. Apabila kurang hakim, sementara sifat basyariah manusia, ya, kalau masih banyak kejahilannya ataupun kebodohannya, atau masih bercokol berbagai macam syubhat-syubhat padanya, ya, karena kejahilan sangat mudah untuk tersinggung, ya, ketersinggungan, sakit hati, ya, atau perkataan yang tidak enak, tidak pantas, ini bisa menjadikan sebab lari. Dibutuhkannya hikmah, bahkan jidal pun, bantah-membantah pun diperlukan. cara yang sangat baik. Fala tusyadid alaihi, jangan terlalu keras kepadanya. Wala tukhafif anhu, dan juga jangan bersikap lunak kepadanya. Kalau mujadil, modelnya pembantah, sebagaimana ahlu syuhad. Ikhwan fillah dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Jadi diupayakan dalam mendakwahkan kepada mereka agama yang hak ini, ya, sunnah dan manhaj Rasulullah SAW yang mulia ini. Apabila kita dapati, ya, mad'u yang posisinya bertumpuk syubhat, maka pakai gunakanlah uslub yang bisa al-ikna memuaskan. Ya, betul-betul jadi terang, gamblang, menjadi bayan terhadap mereka. Dengan apa? Zikrul adillah. Menyebutkan dalil-dalil. Kalau mereka puasnya dengan dalil-dalil, senangnya dengan penjelasan hujah-hujah syar'iyah. Li'anna minan nas man yaqtani'u bil adillah syar'iyah, karena sesungguhnya sebagian manusia ada yang puas, yang senangnya dengan ditegakkannya dalil-dalil syar'i. Mereka lebih puas, aktsar mimma yaqtani'u bil adillah al-aqliyah, lebih puas dengan dalil-dalil syar'i daripada dalil-dalil akli. Maka dalil syar'inya harus disiapkan. Jangan masuk ke barisan ahlu syubhat tidak bersenjatakan ilmu, dalil belum hafal, atau bisa jadi dalilnya karena kurang mungkin jadi lupa misalnya. Sementara ahlu syubhat sudah siap dengan segala syubhat. Tapi diajak masuk ke dalam usul, kias, itu dan ini, istihsan, diputar-putar, pakai kaidah-kaidah. Al-ibrah bi'umumi lafadz la bi'khusus sabab. Umum-umum-umum isyarat, akhirnya terbawa kepada syubhat. Barakallahu'alaikum jami'an. Jadi siapkan adillah akliyah dan adillah syariah. Adillah syariah, kemudian adillah akliyah. Karena sebagian manusia ada yang tidak puas kecuali dengan dalil-dalil akli. Wa hadza alladhi wa indahu imanun qawi, dan ada pun dia yang memiliki iman kuat, memiliki keimanan, sehingga dengan dalil-dalil syar'i mereka akan nerima, puas, siap menerimanya. Ini cara yang baik. Wa minan nas man yakunu bil aqs, dan sebagian manusia ada yang sebaliknya, layak tani ubil adillah syar'iyah, tidak puas dengan dalil syar'i, diajak berbicara agama, disampaikan ayat-ayat Allah, tangannya langsung menolak. Gak mau diajak berbicara dengan hujah-hujah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada kalanya hal, sebagian manusia, kita temukan model-model seperti itu. Khususnya juhal atau yang angkuh. Kadang-kadang dakwah ini ketika meluas melebar, tidak sedikit ya. Ada usunnah, ada udawah, ingir, merongrong, mengganggu, menggunakan sufaha, orang-orang jahil, orang-orang sumbu pendek, sehingga mereka, ketika kita jumpai, apabila dijelaskan ayat-ayat dalil, langsung menolaknya. Tapi apabila diajak bicara dengan baik-baik, kita pahamkan kepada mereka, sehingga yang tadinya mungkin dikhawatirkan terjadi ketegangan, bahkan kerusakan, berbalik, bahkan mereka menjadi pembela-pembela dakwah. Oleh karena itu dibutuhkan ilmu, hujjah, kemudian melihat kondisi mad'u. Apakah mereka bisa kita tegakkan hujah-hujah yang syariah, kemudian mau menerimanya ataukah tidak? Ala kulli al ikhwan fi din kaum muslimin yang dimuliakan subhanahu wa taala. Allah tabaraka taala meridahkan kepada kita Ketika membantah mereka pun hendaklah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan illa alladzina zalam. Ini tingkatan yang keempat. Hikmah, mauidzah hasanah, wajadilhum billati ahsan illa alladzina zalamu minhum. Kecil orang-orang yang berbuat zalim dari mereka. Fahaula, maka pun mereka, adapun mereka yang jahat, zalim, la talinu ma'hum, janganlah bersikap lunak terhadap mereka. Idza kanu zalimin, apabila mereka sebagai orang-orang yang zalim terhadap dakwah, bahkan faqatiluhum bisayf. Nah, kalau seandainya mereka atau manusia dalam menentang, mengingkari dakwah ini sampai berbuat zalim dan aniaya, dalam syariat ini dibolehkan untuk memerangi mereka dengan pedang sekalipun. Faqatiluhum bisayf hatta yu'til jizyata ayyadi wa hum saghirun. Perangilah dengan pedang sampai mereka memberikan jizyah, ya, upeti. Nah, dengan penuh, ya, kepatuhan dalam keadaan mereka tunduk kepada syariat Allah, kepada agama Allah tabaraka taala, kepada dakwah ila Allah subhanahu wa taala. Maka wala hada fatakunul maratib, kata Syekh, berdasarkan penjelasan di atas, nyatalah tingkatan dalam dakwah kepada manusia itu ada empat tingkatan. Jadi cara di dalam berdakwah kepada mereka hendaklah memperhatikan empat tingkatan ini. Pertama al-hikmatu, yang kedua al-mu'idhatu, yang ketiga al-mujadalatu billati hi ahsan, dan yang keempat al-mujadalatu bisuyuf liman kana zaliman. Ya, kita bantah mereka dengan pedang-pedang, ya, ahlul iman, bagi siapa saja yang berbuat zalim seperti zalimnya, ya, kaum rawafid yang ada di mana, Palestina misalnya, Israel, ya, Yahud, dan Nasara yang ada di negeri-negeri, ya, kaum muslimin yang menzalimi kaum muslimin. Kalau umat Islam ini sudah memiliki kemampuan. Nah, khanifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian mu'alib rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan syar'iyatul dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya berdasarkan kitabnya, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin hadi antaranya sebagaimana diriwayatkan dari Abi Mas'ud. Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan terhadap kebaikan, maka untuknya seperti pahala ganjaran orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini merupakan fadilah dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah ketika ada kesempatan yang baik, ketika kita memungkinkan untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dan maslahat untuk diri kita atau untuk agama ini, lantas kita teledor dan kita, ya, abaikan begitu saja. Kenapa demikian? Diisyaratkan dalam ayat-ayat Al-Quran bahwasanya orang yang meninggalkan perkara yang akan bermaslahat, manfaat bagi dirinya, ketika memungkinkan untuk dia kerjakan, niscaya dia akan diuji dengan kebalikannya, dengan lawannya. Ubtuliya bima yadurruhu alaih, dia akan dicoba, diuji dengan perkara yang akan berbahaya, membahayakan, dan merusak terhadap dirinya. Sebagaimana Naam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang Maha Rahman, musyrikin, kaum jahiliyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka, "Wa'budullah," beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Qul la ilaha illallah," katakanlah la ilaha illallah. Mereka enggan, aba wastakbar. Maka Allah Subhanahu wa taala na'am uji dengan perkara-perkara yang menghinakan diri mereka. Allah menyeru untuk beribadah kepadanya yang Maha Rahman, tapi seruan ini ditinggalkan, akhirnya mereka beribadah kepada siapa? Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada berhala-berhala. Ya. Batu yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri, justru batu itu yang diminta, ya, keberkahan. Bertawakal, minta barokah. Nah, sebagaimana masih banyak, ya, di beberapa daerah hal ini dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, tapi mereka tinggalkan, akhirnya mereka beribadah kepada berhala, Lata, Uzza, Manat. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk, ya, mengikuti risalahnya, tapi mereka tolak, mereka enggan, mereka sombong di hadapan dakwah para rasul, akhirnya mereka menjadi pengikut orang-orang yang dihinakan di dalam Al-Quran, seperti Abu Lahab. Mengikuti Abu Lahab menjadi pasukan Abu Jahal, ya, sebagai tokoh-tokoh musyrikin. Ikhwan fillah dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, janganlah kesempatan, ya, yang baik ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mengamalkannya, melaksanakannya, mengerjakannya, kita tinggalkan dan kita lari daripadanya. Lihat dalam perkara dakwah yang mulia ini, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, ya, senantiasa berusaha untuk mengajak manusia kepada jalan keselamatan. Terhadap umat manusia secara umum, terlebih kepada keluarga dan kerabat beliau sendiri. Sebagaimana dalam hadis Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu anhu, kama fi sahih, ya, lama hadarat Abu Talib bin Al-Wafat, ketika kematian menjumpai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, maka ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata sudah didapati di sisinya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahlin, Abu Jahal. Rasul mengajak kepada jalan Allah, kepada keselamatan, kemuliaan, sementara orang-orang yang diajak untuk beribadah kepada Allah, mengikuti Rasulullah, menentangnya, bahkan membuat, ya, na'am, tandingan-tandingan di hadapan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk terus mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, ketika Rasul ingin mengajak pamannya untuk kembali kepada Allah, mengatakan la ilaha illallah, di sisinya sudah ada Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Rasul mengatakan kepadanya dengan segera, qul ya ammi la ilaha illallah, katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah, kalimatan wahajulaka biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan bisa berhujah dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segera pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah itu berkata kepada Abu Talib, atarkubu amin an milati Abdul Muttalib, apakah engkau sudah benci, apakah engkau tidak suka terhadap agama Abdul Muttalib? Seru, diajak. Jangan kesempatan yang salah masuk. Tapi kita bahkan sebagai pelopornya. Tetapi ya, tadi jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keselamatan kita harus ada depan, mengajak siapa saja yang kita tahu, kenal, apalagi keluarga kita sendiri. Untuk Rasulullah SAW terus mengatakan kalimat tersebut kepada pamannya Fa'ada ketika Abu Jahal mengatakan ya, menimpali perkataan dakwah Rasulullah, maka Rasul pun kemudian menimpali lagi Fa'ada, wa'ada, terus ya, saling menyeru kepada jalan masing-masing. Fakana akhiru maqala huwa ala millati Abdul Muthalib. Maka nyatalah akhirnya dia katakan dia mati dalam keadaan kufur, musyrik, sebagaimana ajaran anutan yang ditempuh oleh Abdul Muthalib. Qadarullah masyaAllah. Namun Rasulullah SAW tetap ingin memberikan manfaat, ya, ingin memberikan manfaat kepada pamannya kalau sekiranya tidak dilarang. Maka kata beliau, la astaghfirunna ma lam unha anka. Sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dalam na'am berupaya untuk memberikan kebaikan kepada siapa saja, terlebih kepada kerabat kita. Untuk senantiasa semangat, tidak boleh padam apalagi hilang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari itu semuanya kepada umatnya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika pamannya tadi sudah tidak bisa, ya, didoakan lagi. Firman Allah tabaraka taala, ma kana nabi walladziina aamanu wa yastaghfiru al-musyrikiin walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Tidaklah sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada siapa? Untuk mereka, orang-orang musyrik, apabila ya, mereka mempersekutukan Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka adalah dari kaum kerabat sendiri. Walau kan uli kurba mimba di matabah, yang setelah jelas bagi mereka bahwasanya haula al musyrikin adalah termasuk calon penghuni neraka jahim. Maka juga Allah katakan kepada nabinya di dalam firman-Nya tentang pamannya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak akan berikan hidayah, ini hidayah itu taufik wal qabul, ya, kepada siapa yang kamu cintai. Man ahbab walakinallaha yahdi may yasha, tapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang berikan hidayah, hidayah itu taufik, hidayah itu qabul kepada siapa yang dikehendakinya. Dakwah tidak boleh ya surut. Nah, walaupun mungkin manusia belum menyambutnya, ataupun mungkin bahkan keluarga belum menerimanya, tapi terus sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ya di akhir naza, masa-masa berpisahnya antara jasad dengan ruhnya, tetap Rasulullah mengajak supaya orang, apalagi kerabat itu, selamat menerima kebahagiaan dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fil din, dalil ini hendaklah kita jadikan pijakan, jadikan sebagai motivasi ya, untuk kita semangat dalam mengajarkan kebaikan dan menyebarkan kebaikan kepada manusia. Sungguh fadilah yang akan Allah berikan, bahwasanya pahala ganjaran orang yang melakukan kebaikan tersebut juga akan terus mengalir bagi orang yang telah menunjukinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka untuknya na'am mithlu ajri fa'ilihi, seperti pahala ganjaran orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Fadilatul da'wahan. Baqiya minal ayat, tersisa dari ayat allati dzakarha al-mu'allif, yang telah disebutkan oleh mu'allif fi babid dalalah al-khair, tentang dalalah menunjuki terhadap kebaikan, adalah qaulu ta'ala, wal takum minkum ummati yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Janganlah ada di antara kalian satu umat yang menyuruh kepada kebaikan dan merintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang akan beruntung. Hadza amrun minallahi azza wa jal. Ini adalah merupakan perintah dari Allah azza wa jal. Ini merupakan perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bi an yakuna minna hadhihi al-ummah, agar ada dari kita, dari umat ini. Ya. Di mana umat ada kalanya bimakna ta'ifah, sekelompok dari umat ini. Dan juga wataridul ummah fil Quran al-Karim dengan beberapa makna, umat bimakna ta'ifah, umat bimakna millah, umat bimakna sinin, umat ya. Bimakna apa? Al-iman. Yang jelas, hendaklah ada di antara mereka yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang akan beruntung. Beruntung. Masya Allah. Kalaulah kita untuk perkara dunia, nah, sampai berani mempertaruhkan ya, yang murah, yang mahal, karena dalam rangka meraih keberuntungan-keberuntungan duniawi. Kenapa? Keberuntungan yang jelas dan pasti lebih indah dan lebih sempurna dari semua kenikmatan dunia ini. Kita termasuk tergolong orang yang lalai dan lengah. Di dalamnya, Nabi Khairuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah tabaraka ta'ala tadi menyebutkan wal takum minkum ummatun yad'unal khair. Dalam ayat ini disebutkan kalimat minkum. Di mana fiha qaulan. Ada dua pendapat li ahli ilmi. Minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya min ini li tab'id, memiliki makna sebagian. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang mengatakan qala inna li bayan jins, untuk menjelaskan jenis ya. Jinsul manusia, jenis manusia. Fa al qaul awwal yakunul amru huna amran kifayan. Kalau menurut pendapat yang pertama, minkum di sini bi makna li tab'id berarti na'am memiliki makna kifai. Fardu kifayah. Yang mananya idza qoma bihi man yakfi saqata 'anil baqin, apabila telah ada nam yang melaksanakannya secara cukup dalam menjalani dakwah ini, berarti saqata, gugur atas sebagian yang lainnya. Li'annahu qala, karena Allah berkata wal takum minkum, yakni ba'du minkum, sebagian dari kalian. Ya'dunul khair, menyeru kepada kebaikan. Tetapi al qaulul tsani yakunul amra amron ainian, tapi menurut kaul yang kedua bahwasanya perintah, nah, untuk senantiasa ada di antara kalian atau dari kalian orang yang menyuruh kepada kebaikan, merintahkan kepada yang ma'ruf. Kalau menurut pendapat yang kedua ini menjadi sifatnya aini, perintah itu wajib aini. Wa anna yajib 'ala kulli wahid, bahwasanya wajib bagi setiap orang ya, an yakris juhudahu, untuk menguatkan ya, upayanya, usahanya lihadzal amri, terhadap perkara ini. Menguatkan upaya dan usahanya untuk na'am menyebarkan kebaikan dan dakwah yang mulia ini. Yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sedangkan dakwah ilal khair, kepada kebaikan, tasmalu kulla syai'in, mencakup kepada segala perkara. Fihi maslahatun linnas, mencakup segala perkara yang ada kemaslahatan bagi manusia padanya. Apakah fi ma'asyihim wa ma'adihim, tentang urusan ya dunia mereka, dan juga untuk urusan akhirat mereka. Li'annal khair, karena sungguhnya kebaikan itu kama yakunu fi amalil akhirah, sebagaimana di dalam amalan akhirat. Yakunu fi amal dunia, juga ada juga di dalam amalan-amalan dunia. Kita diajarkan di dalam doa yang diucapkan oleh para nabi dan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb kami, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia dan juga berikanlah kebaikan untuk kami di akhirat. Di dunia hasanah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah kesempatan untuk terus menjalani ketaatan-ketaatan, menempuh berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk agamanya. Itu hasanah. Jadi hasanah bukan sekedar makanan yang enak, minuman dan seterusnya dari nikmat-nikmat dan kenikmatan dunia. Hasanah yang akan mengantarkan kepada hasanah ukhrawi adalah seluruh pintu-pintu ketaatan, ubudiyah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, walakin labudda lil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar min syurut. Tetapi untuk menjalani al-amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar memiliki beberapa syarat. Fasyartul awal, syarat yang pertama, an yakunal amiru awan nahi aliman. Hendaklah seorang yang merintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu adalah sebagai orang yang ngerti. Ya. Orang yang ngerti. Bi anna hadza ma'rufun. Bahwasanya ini adalah merupakan perkara yang ma'ruf sehingga dia ya'muru bihi, dia merintahkan kepadanya. Wa hadza munkar, dan ini adalah merupakan perkara yang munkar sehingga yanha anhu, dia mencegah daripadanya. Fa in lam yakun 'aliman fa innahu la yajuz an yamura aw yanha. Jadi fa in lam yakun 'aliman, apabila dia tidak tahu, maka sesungguhnya tidak boleh baginya, fa innahu la yajuz, tidak boleh baginya, an ya'mura wa yanha, tidak boleh memerintah ataupun melarang apabila dia tidak mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hari itu kana mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban. Maka at-tahrim wa tahlil, mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, la yakunu bihasbil atibah, tidak boleh berdasarkan perasaan. Mengatakan boleh atau tidak boleh, jangan dikembalikan kepada perasaan. Li'anna walau kana bihasbil atibah, karena sesungguhnya apabila dikembalikan kepada atibah, perasaan, wal hawa dan hawa nafsu, lawajadna minan nas, sungguh kita akan dapati dari sebagian manusia, man yakrahu kulla syai'in yastagribuhu, maka kita akan dapati dari sebagian manusia orang yang membenci kepada sesuatu yang dia anggap aneh atau kepada yang belum dia kenal, dia tidak suka, dia tidak akan membenci kalau kembali kepada aftifah, perasaan ataupun kepada hawa. Fadakwah tidak dibangun di atas aftifiyah. Sebagai dalam hadis Miqdad, bahwasanya disebutkan ketika berhadapan dengan musuh, qadarullah, musuh itu memotong tangannya, ya. Memotong tangannya. Salah satu dari batangannya, kemudian setelah ya terkejar, kemudian dia berlindung dan mengatakan la ilaha illallah. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, bagaimana dengan fulan?" Melakukan demikian-demikian ya, memotong tangannya, telah menganiaya, menzalimi dirinya ketika sedang bertarung. Tapi kemudian setelah dikejar awbihadal mana, maka dia mengatakan la ilallah. Apakah saya bunuh atau tidak? Rasul mengatakan tidak, jangan dibunuh. Ya Rasul, dia telah melakukan demikian dan demikian, ya, memutuskan salah satu daripada tangannya apa jawaban Rasul? Tidak, jangan. Nah, ini sebagai dalil disebutkan oleh para ulama bahwasannya na'am dakwah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tidak dikembalikan kepada atifiyah, perasaan, kepada hawa. Ya. Kan enggak enak sudah disakit didolimi. Na'am dia mengatakan la ilaha illallah, ya. Kadang-kadang timbul perasaan karena takut dari ya tebasan pedang yang akan menghantam dirinya. Dia mengatakan la ilallah. Tapi kata Rasul jangan. Tidak boleh. Terima karena ya kita diperintahkan dengan zahirnya. Disitulah takwa. Inilah Islam. Dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita senantiasa diperintahkan untuk berjalan di atas taib berkarya yang sesuai dengan syariat atau telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya berkisah yudkaruli katanya disebutkan kepada saya. Annahu kana ba'dun nas bahwasanya telah sebagian manusia awalama dhaharat ketika muncul pertama kali asayarot mobil-mobil. Tahun berapa mobil ini muncul? Tahun yang jelas. Nah, sebelum merdeka lah. Dulu sudah lama. Dulu, ketika ada yang menunaikan ibadah haji, karena Makkah tempat menunaikan ibadah haji. Innal hajj ala sayyarah. Ketika ada yang haji memakai kendaraan mobil, ya, naik berbagai macam kendaraannya. Ada yang mengatakan innal hajj ala sayyarah, bahwasanya haji di atas kendaraan ternaik kendaraan adalah rub'u hajjah, nilainya seperempat haji. Baik, dari zaman dulu haji ya jalan kaki atau naik unta atau tunggangan yang ada ketika itu. Sekarang naik mobil. Nah, ketika munculnya sebagian orang mengatakan baik hajinya hanya seperempat nilainya. Kenapa? Ya. Nah, muktadha hadza anal insan la yu'adil farad illa bi arba' hujaj. Berarti konsekuensinya seseorang kalau mau haji maka dia harus empat kali. Kalau naik mobil, naik kendaraan. Yani kula wahidatin rub, karena satu haji nilainya seperempat nilai haji yang dilakukan dengan jalan kaki kalau pakai kendaraan. Matakun wahidah kamilah illa bi arba' marrat katanya. Maka faqala ba'du nas wa nahnu nadhkuru hadza wa nahnu sigar. Kata Syekh, kami ingat hal ini dalam keadaan kami Syekh Ibnu Utsaimin waktu itu masih kecil. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sudah meninggalkan kita berapa tahun? Berarti sekitar 90 tahun yang lalu. Sebagian orang mengatakan demikian, baru awal-awal mobil itu pada muncul. Baik. Jadi menilai baik dan buruk tidak dikembalikan kepada perasaan. Ketika mengembalikan kepada perasaan tadi, orang yang haji pakai mobil dinilai berapa nilainya? Seperempat haji. Bagaimana yang pakai pesawat? Mungkin seperdelapan nantinya. Tidak dikembalikan kepada perasaan. Maka disinilah perlunya ilmu ketika menunaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ikhwan fillah dan kaum muslimin yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Falhasil annal ma'ruf wal munkar amruhuma ilallah, bahwasanya yang ma'ruf dan munkar urusan keduanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. La ila dzaukil insan, tidak dikembalikan kepada perasaan manusia. Au hawal insan, atau kembalikan kepada hawa nafsu manusia. Au fikril insan, atau tidak dikembalikan kepada pemikiran manusia. Idzan, jadi kalau demikianlah budda an yakunal insan aliman, maka seseorang hendaklah dia sebagai orang yang ngerti atau menjadi orang yang ngerti bi anna hadza ma'ruf wa hadza munkar, bahwa ini adalah ma'ruf dan ini munkar. Kalau ma'ruf maka mereka atau dia menyerukan manusia kepadanya, kalau itu munkar maka mereka berusaha untuk membendung dan mencegah manusia untuk tidak terjatuh kepadanya. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua di dalam dakwah, an ya'lama bi wuqu'il munkar, minasyakhsi al-mad. Hendaklah dia tahu terhadap kemungkaran yang terjadi pada seseorang, sehingga ketika mengingkari tidak berdasarkan kabar-kabar burung. Dia betul-betul tahu, kata an ya'lama biwuqu'il munkar. Tahu terhadap terjadinya kemungkaran tersebut minasyakhsi al-ma'nu, dari seorang yang kita seru. Aw bitarkihil mar'atu, dengan meninggalkannya orang tersebut kepada yang ma'ruf. Fa in kana la ya'lam. Nah, kalau seandainya dia tidak tahu, maka layar jumnas bil ghaib tidak boleh menyerang manusia dengan perkara yang dia tidak ketahui. Misalnya, law anna rajulan dakhala al-masjid. Kalau seseorang masuk ke dalam masjid, fa inna la ditaqtadi al-hikmah an yas'alahu. Kalau seandainya menerapkan hikmah, dia menanyakan kalau duduk. Jangan langsung menghardiknya ketika tidak melaksanakan misalnya tahiyatul masjid, jangan langsung menghardiknya, tapi tanya. Kalaupun dia belum tahu, maka anjurkan dengan baikum fasalli raka'ataini. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika al-amru bil ma'ruf harus tahu kalau itu mungkar. Ketika kita mau mengingkari seorang yang terjatuh kepadanya, dan itu pun tetap dengan cara yang baik. Contoh lain misalnya, idza ra'aita rajulan fi sayyarah, kata Syekh, apabila engkau melihat seseorang pada mobil, naik mobil kendaraan, wa ma'ahu imra'ah, dan bersama orang tersebut ada seorang wanita. Fahunaka ihtimal, maka di sana ada beberapa kemungkinan bahwa wanita ini bisa jadi wanita asing, orang lain, atau mungkin saja wanita ini istri atau mahram dari laki-laki tersebut. Bagaimana ketika mau mengingkari sebuah kemungkaran? Maka tadi dipastikan apakah orang-orang tersebut betul-betul terjatuh kepada kemungkaran. Maka apabila ia, ingatkan dengan baik. Dan ini merupakan bagian daripada dakwah ilallah subhanahu, syarat dalam menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan yang ketiga, alla yatahawal munkar idza nuhiya anhu ila ankar minhu wa'adham. Syarat ketiga, janganlah ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran justru malah berbalik, bertambah kemungkaran yang ada itu malah menjadi besar atau lebih besar dari kemungkaran sebelumnya. Jadi kalau mau mengingkari kemungkaran, jangan sampai timbul kemungkaran yang lebih besar. Tapi sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maka janganlah kalian mencela orang-orang yang menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian mereka akan mencerca, mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memusuhi tanpa dengan ilmu. Jadi kalau mengingkari sesuatu kemungkaran tapi akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, itu haram, dilarang. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di tengah-tengah manusia berhala, patung-patung masih bercokol di Ka'bah. Berapa lama? Bertahun-tahun. Apakah ini bukan sebuah kemungkaran? Jelas. Ini adalah merupakan kemungkaran yang sangat mungkar. Berhala bercokol di Baitullah atau di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Padahal Rasulullah dakwah tauhid. Qulul la ilaha illallah, mengajari tauhid, mengajari ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Loh kenapa? Ini berhala masih ada di tengah-tengah mereka. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan yang bukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak berani. Rasul sangat pemberani. Rasul sallallahu alaihi wasallam paling goyur cemburu Nah, apabila dilanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun kenapa demikian? Ternyata Rasulullah hendak mendidik umat ini di dalam membangun tahapan-tahapan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sudah saat ya, yang ditunggu-tunggu itu datang, sudah memungkinkan untuk diingkari, maka Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya merobohkan, menghancurkan berhala-berhala yang tidak di Ka'bah itu. Nah ini, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apakah akan menimbulkan kemaslahatan ketika kita menjalani dakwah itu, atau ketika kita menegakkan dakwah, ketika kita melarang seseorang dari sebuah kemungkaran, atau merintahkan terhadap kebaikan, ataukah sebaliknya? Itu semuanya membutuhkan ya, ilmu. Maka itu semuanya bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Demikianlah syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam menjalani al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dalam rangka dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam menyeru dan mengajak manusia tidak lepas dari adanya hambatan, tantangan dan rintangan. Bahkan kadang-kadang problem itu datang dan muncul dari orang yang tadinya bersama-sama dengan kita. Dalam muamalah, dalam dakwah, pesan salafun salih dalam menjalani dakwah ini yang tidak lepas dari berbagai macam kekhilafan, kesalahan antara satu dengan yang lainnya. Maka hendaklah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mazin. Beliau menyebutkan dalam nasihatnya, al-mu'min yatlubu ma'adhira ikhwanihi. Seorang mukmin daklah dia senantiasa mencari udzur-udzur dari temannya. Udzur dulu, berikan udzur dulu. Tetapi al-munafik beda dengan munafik. Wal munafik yatlubu atharatihim. Mereka senantiasa mencari ya, berbagai macam ketergelincirannya. Ini celah, kumpulkan, habisi, sikat. Tidak seperti itu di dalam membangun dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dinasihatkan oleh Ibnu al-Arabi al-Kufi, tanasa masawil ikhwan yadum laka wudhu. Lupakanlah ya, masawil ikhwan, berbagai macam kejelekan-kejelekan atau aniaya teman, saudara, niscaya akan langgeng kekal kecintaan mereka. Dan banyak lagi nasihat-nasihat yang berharga seperti ini. Ketika kita menjalani dakwah yang dibutuhkan kekokohan, kesolidan antara satu dengan yang lainnya, ketika semua asbab-asbab kebaikan tadi dan syarat-syaratnya diperhatikan, dipenuhi, maka mudah-mudahan dakwah akan berbuah kemaslahatan dan akan sampai kebaikan kepada umat manusia, apakah yang dekat ataupun yang jauh dari kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian insyaallah ya pembahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi bekal dan bermanfaat dalam rangka ya, membangun dakwah salafiyah ahlus sunnah di negeri yang kita cinta ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kaum muslimin, kaum mukminin dari berbagai macam makar-makar musuhnya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Adil, yang Maha Rahman, yang Maha Kuasa untuk merontokkan berbagai macam makar-makar musuhnya. Ikhwan fil din naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi Muhammadin. Astaghfirukum ala taqsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Syadallah. Astaghfirullah. Taib. Bismillah, ada soal tadi ittaqun nar walau bisyiqqi tamr. Para ulama menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersikap wara'. Dijadikan dalil oleh para ulama agar kita bersikap wara', karena wara' adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang akan membahayakan kita di akhirat, walaupun dengan sebiji kurma. Tapi walaupun dengan sebiji kurma. Taib, al-asilah kathirah ini. Pertanyaan banyak, ya insyaallah nanti akan disambung oleh asatid yang inti, ya. Akan dijawab oleh asatidah yang biasa memberikan faedah kepada kita. Mungkin hanya kita baca insyaallah sebagian kecil daripada itu.